أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما riwayat kening sun saking Abdullah bin Umar, moga-moga nilar bendu safa Allah anhuma saking karone ibni lan Umar anin nabi saking kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wala hale ngucap ya kangjeng nabi ing lafaz idza wada'tum mautakum fil qubur faqulu edgalan neleh sirakabeh ing pirang-pirang mayit sirakabeh ing dalam pirang-pirang kubur fagulu maka ngarucap sirakabeh ing lafaz bismillahi wa ala millati rasulillah kalawan nyebut jenengan Allah lan ingatas agama kangjeng rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Ahmad wa ismatuakan huing hadith Sofa Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Nasai lan Imam Nasai wa sahahahu Ibn Hibban lan wisnuhaikan huing hadith Sofa Ibn Hibban wa al wa a'allahu Daruqutni lan ngailal huing hadith Sofa Imam Daruqutni bil waqfi kalawan waqaf mauquf di Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidituna langsung di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur kangjeng di mana anjeun areundeun ka mayit-mayit aranjeun kabeh ka jero kubur. Kulu sok baca bismillahi wa ala millati rasulillah. Eta babacaanana. Ulah salah langsung ti kangjeng. Ulah nyanyi begadang. Itu bagus. Atau nyanyi ya tete hancur luluh tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api. Ulah dibrojak kok nyanyi ya tete. Itu beres dan nyanyi. Iya bayi lu dibaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Numantak eta kangjeng mere doa eta berarti paedahna luar biasa. Lain sambarangan eta teh alamun mayit dibacakeun eta ieu bisa menopang kana siksa. Siksa jara rawuh lantaran suara-suara urang teh jadi malaikat. Nyaksikan bismillahi wa ala millati rasulillah cicing malaikat didinya. Ketika ya malaikat-malaikat durik nanya nyana panjang bangsa nadai mawawuhun. Siya kernaun didinya ngejedog malaikat. Tadi menang macaan kiai bismillahi wa ala millati rasulillah jadi aing didinya. Atau aing tu bisa nanau, sulah tu tenang bae sih. Sesama malaikat tidak boleh saling mendahului dong. Jadi atu kanjing nabi maca kereta tu, ayo paedah lah wajah naon. Oh, lumayan tak kuhara dibacakan ku kiai Golkar indit malaikat. Oh, ayana di luhur begitu malaikat asup kadinya tunggis di luhur jangan. Kok kamu duduk di atas yang bacanya bendera Golkar? Jadinya nyeneke nyahoan. Itu bagus. Oh, ekstrim amat seneki uci. Maksudnya malaikat ge nyahoan gitu tah. Karena jati diri. Oh, ya mah itu bagus. Begitu kipudoli maca. Wah, ya mah bawa kampanye cekin aja lah. Aduh, itu bagus sih. Masya Allah. Tapi jika jepudoli kan saya memajukan bangsa dan negara. Ikhlas dong. Cuma sekedar beli ban lumayan cuma. Aduh, Masya Allah. Saja saya nu ikhlas, saya babaca nu ikhlas tanpa aya dorongan naon-naon. Salat ge teu ikhlas teh jadi, maca zikir teh ikhlas teh jadi, maca Quran teh ikhlas teh jadi. Jadi nu jadi malaikat mah babacaan nu ikhlas. Nu ikhlas macana bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kiai lamun sugih mah ngegeleger macana bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang nu susah bismillahi wa ala millati rasulillah. Siap, pat lalaunan amat kiai. Oh, selawatan. Itu beres. Emang anak babi berozak bakar itu. Oh, nu ikhlas ya sa. Ya Allah, ya Rabbi, jadi orang usahakan ikhlas macana tanpa aya dorongan naon-naon. Bismillahirrahmanirrahim. Millati Rasulillah. Gandeng amat kiai macana. Oh, camat kan ya mah tuh. Nu pernah memberikan hadiah-hadiah. Waduh, parah. Barang nu hiji dan bismillahirrahmanirrahim. Lawan amat kiai. Ya, durah terok marena naon. Malam siksa habek teh jadi geus bohong tapi teu mah kos gituan teh nu jelas asal ikhlas jadilah malaikat tapi syarat ikhlas entek sing hade nu muryang mah datangkeun ahli-ahli ikhlas tiis kana hate nu muryang keur ngap-ngapan didatangkeun kiai nu ikhlas tiis dibere jeruk embung dibere daging hayam embung dibere lampung putih embung embung embung dati datangkeun kiai nu ikhlas nyahoeun nyana ruhna teh geus berbalik kana fitrohna fitroh mah suci hayang kapanggih jeung nu suci deui tiis melambaikan tangan nyana geus sarua bae. Ketika datang kiai nu babaturan nyalo jeung nyana, eh siata kudon diajak ka dieu. Nyana ge ngomong roh nyana teh. Ye kiai datang. Nah, adukeun jeung nyana kiai eta mah emang kono meteran babarengan jeung aing geus salah. Bisi nyana nyaksian ka aing tu beres. Roh mah geus babalik kana fitrah. Hayang ngahiji jeung anu suci deui. Lain cakula eta teh ceuk Imam Ghazali narjamahkeun ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika roh geus kembali kana fitrah nyana resepkeun kana nu suci-suci geus tersepeun dunia-dunia lantaran alamna geus lain resepkeun nyana papanggih jeung ahli-ahli nu akur alamna jeung rohnya. Bungahin ge ceurik nyana didatangan ku kiai ku ustad nu ahli Allah. Ketika datang anu saruana jeung nyana, nyana ngabalir bae. Aya hiji kiai deuk sakarat gitu yeuh cak eta teh cak hadamna ye kiai anu ngalieu ka kenca. Ye kiai anu yeuh sasalaman basalaman ngalieu. Diperhatikeun ku kabehan lantaran muriangna nu kritisna geus 7/7 peuting. Geus teu ngomong geus teu kiceup ngan gideg-gideg bae. Ye kiai anu yeuh hayang kapendak sasalaman ngabalieu. Diperhatikeun ku kabehan. Begitu ye kiai anu ngalieut nyana teh. Ngaraleungeun. Ye kiai anu tas nyana teh kiai Golkar deui ngalieut deui ka kenca. Eta kiai kos kitu tah. Jadi salila kula hirup teh manggihan kiai salah sahiji guru kula nu geus 7/7 peuting kritis eta kos kitu ditarima ka bege ieu anu sasalaman ngalieu mumbungin bae ya, tapi ieu mah kiai anu ti anu ngalieu kiai anu ti anu ngalieu ya bi berozak ye ngalieu ge. Tuh, jadi lain sambarangan ya. Suara-suara nu datang ka nyana. Nyana geus embungan, alam nangis lain. Atuh urang bae rasakeun sih urang bae gering, urang gering neuleuh ka daharan emang hayang jeung teu. Geureuh ka daharan tah di sisi-sisi segala jeruk, segala apel, segala sebel bae nu aya. geus teu menyatu diri urang jeung kadaharan kos kitu. Bere daging hayam embung, pamajikan urang, pokona mas make sedow dinya. Make gincur 3 lapis. Wah, luar biasa. Make seseungitan. Teu make kolor. Tetep bae lain alamna. Geus mencet hadiah pencetan ngan seukur karasa dedehna wes. Apa urang kumaha? Atuh gairah sahwat teuh. Nanaon eueuh? Ja atuh urang bisa ngusapan nyarasa teh terdorong ku sahwat birahi. Sahwat birahina, sahwat makanan dan lain sebagainya eueuh atuh neuleun geus sebel. Atuh sebel emang kumaha kitu. Urang geus peureum bae, urang muriang bae neuleu makanan geus teh hayang. Tah ketika teh geus tereh kan kembali kana fitrah aslina suci geus teh hayang nanaon nu kadeuleut teh kapan kuburan nu kadeuleut teh kapan akhirat duh nalangsa urang teh bakal kos kitu kuari ngalering hidul ngulon ngetan ketika urang dibere muriang parah bae geus wasiat malulu. Aduh abah doakeunnya ya rada sianya Mas ya ulah kena kawin deui nya. Wasiat bagus jasa itu. Ya, kan. Ya Karim, tapi aya nu kieu. Sing adanya Mas ya masa bodogkeun we geus sialah. Tuh, emang kuna kitu. Atuh sanajan diadepkeun moal lagun deui nya mah. Ya Allah, ya Rabbi, tak ia jati diri orang. Beda. Ia secara filosofis, Imam Ghazali teh ningali secara filosofis manusiawi, kemanusiaan. Kos kitulah diterjemahkan ku Imam Ghazali. Ayah kitabna nyaritakan tentang alam ruh, karangan Imam Ghazali. Ditinjau dari segi filosofisnya. Jadi kemanusiaan teh kos kitu tak encan. Lamun didorong. Ku tauqifi pamuruk Gusti Allah. Lain deui tamang geus pikiranana. Nu mentak geus ulah aya nu arasup, eta terdorong tina naon? Geus ulah ngalayan mah di luar bae. Ka pamajikan-pamajikanana ulah ka jero di luar bae. Lantaran naon ieu wudhu oke geus lain pikiranana. Geus lain teu pikiranana. Tuh. Boro-boro anu muriang bangsa jelema ahli Allah mah. Mun sehat kene bae sehat kene. Awas, ulah anu asup ka kamarnya kecuali masih anu ngora. Embungeun kana kitu teh teu embungeun. Hook wudu. Ieu mah deuk bobogohan teh resepan teh teu jeung Gusti Allah lain jeung makhluk. Geus teh hayang jeung makhluk teh geus teh hayang jeung makhluk sorangan di kamar. Nyekal tasbih. Kayak kebal-kebal ge nyekal tasbih ge embung bagus. Kuari urang hayang nyekal tasbih nu bagus. Kebel-kebel mah ketika urang geus teresep kana dunia ieu tasbih bagus teuing. Boa bagusan tasbih jeung zikir aing piceun. Tinden geus nu ieu bae. Imahalan tasbih jeung zikir aing isin amat. Besi aing teh dideuleuk ku Allah resep kana tasbih ku bagus ta kumahalna. Aya kadua tina zikir. Kebel-kebel mah teu maca tasbih nonton TV. Hal-hal dukos karena itu teh sensitif luar biasa ditapakuran di jero hate teh naon bae anu kira-kira bakal ngaganggu karesep urang ngale naon gitu aya kadua ti Gusti Allah dipiceun bae segala rupa ge tah urang lamun deuk ibadah geus mangarah ka dinya geus mantep boro-boro dahareun inumen pergaulan hatta tasbih bae ge masih diperhitungkeun. Sok rempan besi aya dina dongeng dina kitab teh aya hiji waliullah kemudian begitu dihisab bagus kabeh salat bagus zakat bagus kabeh bagus tapi tetep mengalami mesti ka neraka sakedeung naon cak wali teh kumaha ka neraka wali ka neraka atuh kumaha camat jeung lurah wah tamang geus bebaskeun eta mah wali ka neraka wali teh naon ieu lantaran nyana pernah boga wadah mangsi herang nyana teh boga rasa tuh wadah mangsi aing mah ngaleuwihan ti wadah mangsi sararia berarti kan aya ujub aya takaburan aya riaan di wadah mangsi bae geus kos kitu cilaka waduh komo nu lain-lain nah eta wadah mangsi doak masyaallah karim kos kitulah carita lamun urang makin ka ditu ibadah makin dibersihan makin dibersihan makin dibersihan naon kira-kira. Padahal mah bagus eueuh masalah lamun teu ngaganggu. Ima ngaganggu. Hartina gaganggu teh nyana neuleuh wadah mangsi nu lain, garoreng wae nu pang bagus mah panaing mah mama. Aduh kudu pang bagus teh tak aya rasa kos kituan tetep nyana ka neraka heula. Coba eta, masyaallah. Oh. Tu komo bangsa pejabat mah. Oh, pulpena deka-deka ero. Pulpena lain ero naon gara-gara nu bagus teh. Parker, nu saluhureun ti Parker naon? Hah? Nu saluhur wah, geus macem-macem dari berbagai nama-nama nu ternama di dunia dikieukeun ku nyana. Pantina emas. Pan pulpen Soeharto mah pantina emas kadieu. Nu mentak deuk dipaling ge. Atuh aya pulpen Haji Rojak, Habib Rojak masa nu maling. Nu sa nu maling atuh jokos kitu dijetrekeun ge geus teu ngambul. Atuh nu Soeharto diperebutkeun sote. Aya hadaman sebab naon atuh pan aya emas anuhurna Parker emas masyaallah ai mangsi nama tuh kitu-kitu kene di mamana ge Parker kos kitu pilot kos kitu atuh ngan eta anak tah sakali nyetrekeun tanda tangan 5M coba pulpen Habib Rojak teu ngambul begitu dituliskeun macet saduh salu hayangeun atuh. Ya Allah karim. Nah lain mahal nanaona etana. Nah bangga kunu kos kitu. Bahaya. Bahaya, bahaya. Ya Allah, ya Rabbi. Yeukeur carita ngabersihan batin datang ka tasbih-tasbih wadamang sising hade. Ulah atuh nu bagus, pek bae ngan kudu bentuk syukuran ka Gusti Allah, ulah aya di luar syukur. Namun kita mah bersyukur ke Gusti, terima kasih jasa Gusti ngaluwihan ti batur nuhun Gusti abdi bele anugah malah jadi ganjaran. Tinggal dibulak-balik hate doang. Urang boga wadah mangsi bagus apa ujub ria apakah bersyukur? Kitu keneh boga baju bagus apakah ujub ria atawa bersyukur? Kitu keneh boga imah apakah bersyukur? Kitu keneh boga kendaraan tinggal digulak-gilekeun hate doang. Tah main hate lah nu hese ge. Nah iyalah, mantak aya kiai diwali-wali. Kemudian dideuleuh ku salah sahiji murid tinu sejen. Barang dideuleuh teu percaya. Menya wali imahna gedong bagus. Zaman harita mah kudana luar biasa pang bagusna, pakeanna ge luar biasa barang ditanya, "Mama mantes di mana ieu?" Mantes kumpulan ti ditu ti raja. Menya wali kumpulan ti raja, tapi jelas wali. Kanyawanana kumaha begitu ngobrol tadi tamu di mana? Bejakeunnya maneh jeung guru maneh bejakeun amana ti mama ulah hubu dunya gitu. Jeuh, buku nyana teu nganggap ka kiai ge ku sebab sugi. Kunaon aya amanat ulah hubu dunya? Karti aing mah. Heran jasa aing mah. Ai aing nu susah dipajar hubu dunya aing nyana mua badeg teu hubu dunya. Teu percaya aing mah. Tapi baliknya na bebejak ka guruna, aya amanat naon ti ditu ti mama? Amanatna cenah mama jeung abdi ulah hubu dunya ceurik guruna. Masya Allah kanyahoan aing hubu dunya. Cek muridna mama panangis. Mama hubu dunya kanyahoan. Emang mama hubu dunya jaimah teu boga nanaon teu boga. Eta ai sedekah lauk batur mah diberena buntut jeung hulu mama tengahna. Jadi mama ku sebab resep ka tengahna dianggap hubu dunya. Kanyahoan ku guru mama di ditu. Ayeuna napan boga kendaraanna baragus nya nama kos kitu ge lain nang mikah hayang teh bapa bae Gusti Allah nya nama geus teu mikah hayang nanaon tuh katipu ku dunia sing hade ye nu mentak besi Habib Rojak engke naik mobil sedan sing hade eta teh nang aduh masyaallah idza ra'aiza wadatum mautakum fil kubur faqulu Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Urang tuturkeun ieu ye jaba bari jeung pendek nya ngangkat ngangkat mayit baca Bismillahirrahmanirrahim. Ke nurunkeun mayit Bismillahirrahmanirrahim. Ke ti kerangka ti jenazah yakni ti kurung batang diangkat mayitna bismillahi wa ala millati rasulillah turunkeun ka jero pas dihandap tah ditendeun baca deui bismillahi wa ala millati rasul lillah gesabaraham malaikat tah menghadirinya na. Ilu di jero kuburan. Begitu datang ke malaikat, nya neut nanya geus aya di dinya. Ye, cek malaikat ente. Waduh, aya dia ya. Oh, pesenan geuna. Jadi lain sambarangan Kangjeng Rasul mere dua pendek tapi mantap luar biasa. Sebabna ieu masalahna bismillah teh geus bae nyerahkeun segala galana ka Gusti Allah. Wa ala millati Rasulillah Islam berarti di dinya sepenuhna ieu mayit teh geus nyekelan kana agama Kangjeng Rasul jeung ngalaksanakeun kana agama Kangjeng Rasul. Jadilah malaikat geus malaikat sebagai sebagai saksi, syahid. Geus lain kumaha keu? Bab ieu mah geus nyata-nyatanya nama agama Allah. Geng ngalaksanakeun perintah Allah. Geus tenang, malaikat dinya loba. Makin loba nu maca makin loba sedak-sedak di jero kuburan. Malaikat, wah luar biasa. Ngan minggir kabeh nu bangsa kieu-kieu Golkar mah teh. Aya raja na hiji teh. Nila wa suhahawi nihiban wa ala hudarikutni bilwakti yama urusan carita mustalah hadith al-man al-ijmali wallahu a'lam.